Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam al-Hafiz Abdul Qadir al-Mukhlisi rahimahullah ta'ala al-Hadith al-Qamis wa al-Manun وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده رسول صلى الله عليه وسلم juga mengucapkan سمع الله لمن حمده لم يحني أحد من ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. Apabila beliau mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka sasaran kami tidaklah membungkukkan punggungnya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun sujud. Ketika beliau telah turun sujud, kami pun sujud. Ya, mengiring beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini wa rahiman rahimakumullah menerangkan maksud dari hadis Abu Hurairah dengan Aisyah radhiyallahu anhuma. Ya, innama ju'ida al-imam liyutamma bih. Idza kabbara fakabbiru wa idza raka'a faraka'u. Dan seterusnya. Mutaba'ah itu jadi diantaranya adalah seperti ini. Makmum tidak mendahului imam ketika sujud, ketika imam sudah turun baru dia membukukan buku yang untuk sujud. Lebih jelas mungkin sebutkan seperti ibn rahimahullah, saya bacakan aja kata seperti ibn rahimahullah ta'ala. Dari sini kata beliau rahimahullah, husnu mutaba'ati sahabah. Bagusnya mutaba'ah para sahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya para mutaba'ahnya sahabat dalam mengikuti ya Nabi dalam salat. Khalfah ketika di belakang ketika menjadi imam. Bagaimana? Untuk perhatikan kata beliau itu, haitsu la yantaqiluna 'ani ruqni hatta yasila ila alladhi yali. Yaitu mereka tidaklah berpindah dari satu rukun yang sudah dikerjakan sampai Rasulullah SAW melakukan rukun berikutnya. Sampai Rasulullah SAW telah sampai ke rukun berikutnya. Jadi ketiga, ya, selesai membaca surat, tidaklah makmum ruku kecuali telah melihat Rasulullah kemudian dalam posisi ruku. Begitu maksudnya. Di poin kedua lebih jelas saya kita beliau rahimahullah. Anil masyru'a lil makmum alla yantaqila min rukni hatta yasila imamuhu ila alladhi yali. Kata sebetulnya bin rahimahullah yang disyariatkan bagi makmum tidaklah berpindah dari satu rukun yang dikerjakan hingga imamnya sampai ke rukun berikutnya. Ya, jangan berbarengan turunnya ketika imam ruku dengan imam. Tidak berbarengan dengan imam ketika turun ke sujud. Ketika imam sudah dalam posisi sujud, baru turun. Sudah sampai ke sujud, baru sujud. Ketika tak sampai ke posisi ruku, baru ruku. Begitu maksudnya dari hadis ini. Sayyidina rahimah rahimahumullah, dua kekeliruan yang ada. Pada imam, yang pertama, diingatkan sebelumnya rahimahullah, ada sebagian imam karena khawatir ya makmum yang mendahului, ya akhirnya dia membaca takbir ketika telah sampai sujud. Ini keliru kata Syarif Mahfud. Ini sama dengan ya berupaya membenarkan sholat orang tapi merusak sholat dia sendiri. Nah, takbir intiqal itu disyaratkan ketika berpindah, bukan kita sampai ke rukun tujuan baru takbir. Kata Syarif Mahfud, sebagian orang imam karena khawatir diduli makmumnya sudah posisi sujud baru bilang Allahu Akbar. Kenapa? Alasannya karena supaya tidak didengar oleh apa namanya makmum. Ini keliru. Kemudian yang kedua, ikhwan rahimakumullah, dan ini pentingnya kita ketika sholat bersama yang lain, iya, pentingnya bermakmum kepada orang yang sholatnya tumakninah. Ya, kalau enggak kita kehilangan terus, ketinggalan terus. Kita ingin yang itu sunnah Rasul, imamnya turun sujud baru kita turun. Kalau imamnya tidak tumakninah, sholatnya cepat, kita baru turun, imam sudah balik ke duduk dengan dua sujud. Ya. Kita bangkit, imam sudah sujud lagi. Ini pentingnya kita sholat bersama seorang yang tahu sunnah, ya, yang bagus sholat yang tumakninah. Qala rahimahullah ta'ala wa'an al-hadith 83 wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah s.a.w. qala idha amman al-imamu fa'amminu fa'inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-imam. Saya ulangi, fa'inna man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaikah bufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Jika imam mengucapkan amin, hendaklah kalian mengucapkan amin, karena sesungguhnya barang siapa yang bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya malaikat, maka akan diampuni dosa yang telah lalu. Ini menunjukkan fadilah ta'min. Ya, bacaan amin ketika imam selesai baca al-fatihah sangat besar keutamaannya, karena sebab yang tersebab datangnya maghfirah. Kalau dia ucapkan sesuai sunnah, bertepatan dengan malaikat. Karena Syalbain rahimahullah ta'ala pernah berfatwa, kemudian beliau rujuk. Beliau pernah berfatwa, kemudian beliau rujuk dalam satu kajian pernah saya dengar dalam kaset. Atau rahimahullah ta'ala dulu beliau berpendapat, imam selesai amin, baru makmum mengucapkan amin. Ketika imam mengucapkan amin, baru makmum membaca amin. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala, dan itu yang sahih, ya, bahwasanya imamnya makmum itu mengikuti imamnya, imam aminnya, seorang aminnya makmum itu berbarengan yang mengikuti aminnya imam. Tidak setelah imam selesai baru baca amin. Berbarengan, karena hadis ini baina man wafaqa ta'minu ta'min al-malaikah gubir rahmat taqaddam min dhanbi. Barang siapa yang berpegang dengan qaul Syalbani rahimahullah menyatakan makmum itu baca aminnya setelah imam selesai baca amin, ini keliru. Syalbani rahimahullah memang demikian awalnya, kemudian qaul rahimahullah taraja biruju, ya, kemudian pendapat beliau berikutnya adalah sama dengan para ulama yang lain, ya, aminnya makmum bareng bersama dengan aminnya imam. Itu penting. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, dan bacaan amin disyaratkan bagi makmum, imam, dan munfarid sendirian. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu al hadis 87-78. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif. Apabila seorang kalian mengimami manusia, maka hendaknya dia meringankan salatnya. Fa inna fihi mudha'ifa was-saqima. Karena ada di antara mereka itu, tengah-tengah mereka yang lemah, yang sakit, wa dzal hajah, yang punya kebutuhan, ada hajat. Wa idza shalla ahadukum li nafsihi. Tapi jika seorang kalian salat sendirian, falyutawwil ma syaa'a. Maka silakan dia memanjangkan mau dia, yakni ketika salat sendirian. Qala rahimahullahu ta'ala hadis ats-tsaminu tsamanun 88 an Abi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, qala inni la ta'akhkharu an salati subhi min ajli fulan. Aku mundur, iya, berhenti dari sholat berjamaah, sholat subuh, berpisah, karena si Fulan. Mimma yutilu bina, karena si Fulan memanjangkan bacaannya bersama kami. Sehingga beliau pun mundur, sholat sendirian, berpisah dari jamaah. Kemudian melaporkan kepada Rasulullah, menyampaikannya. Qala, "Wa ma ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghadiba fi mau'izatin qat ashadda mimma ghadiba yawma idzin." Kata Abu Mas'ud, "Aku tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dan memberikan nasihat yang lebih dahsyat marahnya daripada ketika hari itu." Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayuhan nas, inna minkum munafirin." Ya, sesungguhnya ada di antara kalian yang membuat orang lari dari sunnah. Tidak masalah. Bayukum amman nasa fal yujiz. Siapapun di antara kalian yang mengimami manusia, hendaknya dia ringankan sholatnya. Tiga sholat. Bayinna min waraihi al-kabira was-saghira wadal hajah. Karena di belakang dia itu orang yang sudah tua, orang yang masih kecil dan orang punya hajah. Kun rahimana rahimakumullah. Dua hadis ini, hadis Abu Hurairah dan Mas'ud, intinya pentingnya bagi imam untuk yataqayyad bisunnah, untuk dia senantiasa berpegang dengan sunnah, jangan sampai lepas dari sunnah. Di antara dalam masalah taqwil wa takhfif, masalah meringankan dan membanyakkan salat. Ya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masalah ini takhfif wa taqwil itu kembalinya bukan kepada maunya imam atau kembali kepada maunya makmum, tetapi kepada sunnah. Ya, taqwil yang mazmum, taqwil yang mazmum, ya, panjangnya bacaan salat yang mazmum itu ketika dia menyelisihi, melebihi apa yang sunnahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan ukuran kepada makmum, tapi kepada bagaimana Rasul pernah berbuat. Ya, ketika imam dia membaca salatnya dalam bacaan salatnya menyelisihi, melebihi apa yang pernah dibaca Rasulullah SAW, maka ini dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dan tercela. Misalnya dia baca di surat Isya, surat Al-Baqarah, satu juz, satu surat. Ini taqwil yang mazmum. Ya. Karena tidak ada dalam sunnah Rasulullah SAW membaca surat Isya sampai surat Al-Baqarah panjang satu juz atau lebih. Iya. Sekali lagi, masa takhfif dan taqwil kembali kepada sunnah Rasulullah, bukan kepada maunya imam atau makmum. Yang kedua, pentingnya imam untuk yura'i ahwal makmumin. Pentingnya imam memperhatikan keadaan makmumnya. Kita baca beberapa hadis Rasulullah SAW saat asar, kadang dimajukan, kadang mundurkan. Melihat para sahabat kumpul, pada majukan, mundur, majukan. Rasulullah SAW sebetulnya menyatakan salat Isya itu yang penting, yang afdal di akhir malam. Tapi karena khawatir memberatkan umatnya, beliau tetap diawakan. Karena khawatir memberatkan. Yura'i al-ma'mumin. Demikian juga masalah. Ikhwan rahimahun rahimahumullah. Iya. Yang paling penting adalah bagaimana seorang imam yataqayyad bisunnah. Pentingnya tahu apa yang dibaca Rasul dalam salat-salat wajibnya. Nah. Dia itu sebutkan siapa yang dalam siapa salat Nabi, apa yang dibaca Rasul dalam salatnya, juga Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad. Yang terpenting juga hari ini, ikhwan rahimah rahimahkan bahwasanya, ya, mukhalafatul sunnah, mukhalafatul sunnah itu adalah sebab nufratin nas anis sunnah. Mukhalafatul sunnah, ya, milisih sunnah Rasulullah SAW itu sebab nufratin nas ani sunnah, sebab orang lari dari sunnah. Milisi sunnah, gulu, berlebihan milisi sunnah, sebab, diantara sebab orang lari dari sunnah. Sehingga Rasul menyatakan di sini, ya, dengan keras, marah menyatakan, inna minkum munafirin. Ada diantara kalian yang berbuat munafirin, yang membuat orang lari dari sunnah. Kenapa? Karena sebab milisi sunnah dalam kaifiyah, taqwil dan takhfif dalam bacaan surah. Ya. Saya ulangi sekali lagi, mukhalafatu sunnah itu adalah sebab nufratin nas anis sunnah. Mukhalafatu sunnah adalah sebab orang lari dari sunnah. Sehingga harus kita berupaya dalam ucapan kita, perbuatan kita, nataqayyad bisunnah. Ya, terus berupaya sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab.